Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, Al-Babu Tasi'ashar, bab yang ke-19, bab fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'atan. Bab tentang siapa yang memberikan contoh kebaikan atau keburukan. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, bab ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala setelah bab tentang an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara yang diada-adakan di dalam agama Allah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai judul bab ini, dzakara al-mu'allif rahimahullahu taala hadzal bab litahdhiri minal bid'ah. Al-Mu'allif, yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab ini litahdhiri minal bid'ah, untuk tujuan peringatan dari perbuatan bid'ah. Waliyubayyina anna minal asya'i ma yakunu asluhu thabitan فَإِذَا فَعَلَهُ الْإِنسَانُ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ يَفْعَلُهُ كَانَ كَمَنْ سَنَّهُ وَصَارَ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan juga Al-Imam An-Nawawi ingin menjelaskan bahwa di antara perkara-perkara itu مَا يَكُونُ أَصْلُهُ ثَابِتْ, ada yang memang dari asalnya itu perkara yang ثابت. Maksudnya perkara yang memang ada dasarnya, ada landasannya di dalam syariat. Fa'idha fa'alahul insanu, maka ketika seorang manusia mengamalkannya, wa kana awwalu man yaf'aluhu, dan dia adalah orang yang pertama kali mengamalkan di tengah-tengah masyarakatnya, kana kaman sannahu, dia teranggap seperti seorang yang memulai kebaikan tersebut. Dan ini tidak bisa dikatakan dia berbuat bid'ah, karena amalan itu sempat hilang, amalan itu sempat dilupakan, amalan itu sempat belum dikerjakan oleh masyarakatnya, tapi ada dasarnya di dalam syariat. Dia amalkan itu, dia lakukan itu, akhirnya menjadi contoh diikuti oleh masyarakatnya. Nah, orang ini seakan-akan dia seperti orang yang memulai amal kebaikan itu. Wa sara lahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Dia pun akan mendapatkan pahala balasan dari amalan tersebut, ditambah lagi pahala atau balasan dari orang-orang yang mengikuti dia mengamalkan amal kebaikan tersebut. Ila yaumil qiyamah. Dia akan dapatkan sampai nanti datangnya hari kiamat. Maksudnya meskipun dia toh mati, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahala itu akan tetap mengalir karena dia menjadi contoh melakukan satu kebaikan dan diikuti oleh masyarakatnya. Qala wa qad sabaqa lana anna ad-dinal islamiyya walillahil hamd kamilun la yahtaju ila takmil wala ila bid'ah. Dan juga sudah kita lalui pada bab sebelumnya bahwa agama ini, agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. agama yang telah lengkap, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahtaju ila takmil. Tidak butuh lagi penyempurnaan, tidak butuh penambahan, tidak butuh lagi pelengkap. Wala ila bid'ah, dia juga tidak butuh terhadap perkara yang bid'ah, yang diada-adakan lagi di dalam agama Islam ini. Lianna Allah Ta'ala qal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Tayyib. Ini yang dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Ternyata Al-Imam An-Nawawi meletakkan bab ini masih berkaitan dengan bab peringatan atau larangan dari perbuatan bid'ah. Kalau kita potong bab ini sendiri, bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah, bab tentang orang yang memberikan contoh kebaikan atau keburukan. Seakan-akan ini bab tersendiri, tapi ternyata bab ini dijadikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai penguat bahwa sebagaimana seorang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga orang yang melakukan kebid'ahan, dia akan mendapatkan ganjaran hasil buruk dari perbuatan bid'ahnya. Demikian juga hasil buruk dari orang-orang yang mengikuti dia. Ila yaumil qiyamah, terus sampai hari kiamat, kecuali dia bertaubat dari perbuatan tersebut. Taib. Bab ini sebagai penguat ternyata, bukan bab tersendiri, justru menguatkan tentang bahaya bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian berikutnya kata An-Nawawi rahimahullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama surat Al-Furqan ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina, dan mereka orang-orang yang yaquluna mengucapkan, rabbana wahai rabb kami, hab lana min azwajina, berikanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua kita bahas karena maknanya mirip, adalah ayat Allah dalam surat Al-Anbiya 73, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, waja'alnahum, dan kami jadikan mereka a'immatan, para pemimpin-pemimpin di dalam agama Allah, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan urusan kami, dengan perkara-perkara kami. Amrullah, yaitu al-awamir wan nawahi, memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintah-perintah Allah dan dengan larangan-larangan Allah. Taib. Ini dua ayat yang disebutkan sebagai dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita bahas yang pertama. Ayat yang pertama dalam surat Al-Furqan 24 tadi, ini salah satu dari rangkaian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan, yang mengkisahkan tentang doa dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Ar-Rahman. Salah satu yang mereka ucapkan, yang mereka harapkan kepada Allah adalah doa ini. Rabbana hablana, ya Rabb kami, hablana. Hablana maksudnya a'tina, berikan untuk kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Al-azwaj Itu jamak dari zaujun. Zaujun tunggalnya. Jamaknya azwaj. Lafaz zaujun di dalam bahasa Arab itu salihun lidzakari wal untha. Adalah lafaz yang bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Ini makna asalnya. Sehingga seorang suami boleh disebut sebagai zaujun. Demikian juga seorang istri boleh disebut sebagai zaujun. Kalau yang mengatakan adalah istri, dia mengatakan zauji, maka maknanya adalah suamiku. Atau yang kedua, seorang suami mengatakan zauji, yang dimaksud adalah istriku. Kata ini boleh untuk dua-duanya. Itu pada asal makna bahasa Arabnya. Dan itu yang digunakan oleh para ulama. Kecuali bagi para ulama dalam bidang ilmu waris. Mereka membedakan antara lafadz yang digunakan untuk suami, laki-laki, dan lafadz yang digunakan untuk istri, perempuan. Untuk laki-laki, mereka tetapkan dengan lafadz zaujun. Dan untuk perempuan, istri, mereka menetapkan dengan lafadz zaujatun. Ini para ulama dalam ilmu waris. Dan mereka mengharuskan itu. Kenapa? Karena kaitannya nanti dengan pembagian al-irth, pembagian warisannya. Kalau dikembalikan kepada makna asal tadi, bisa ruwet. Mana yang zaujun bermakna suami, mana yang zaujun bermakna istri. Sehingga mereka mengharuskan penggunaan lafadz yang berbeda. Zaujun untuk suami, zaujatun untuk istri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Mereka berdoa, hablana min azwajina. Ya Allah, berikan untuk kami dari pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina. Dan juga dari anak-anak keturunan kami. Qurrata a'yun. Sebagai penyejuk mata. Suami berarti ingin melihat istrinya sebagai qurratul ain, penyejuk mata. Penyejuk mata yang dimaksud di sini adalah penyejuk mata sesuai dengan syariat, yakni dari sisi kesolehan istrinya. Bukan penyejuk mata karena dia cantik, bukan. Bukan penyejuk mata karena dia begini, karena dia begitu, dari urusan duniawi, tidak. Tapi qurrata a'yun adalah penyejuk mata disebabkan kesolehahan dia, kedekatan dia dengan Rabb-nya Azza wa Jal. Mungkin kita sering dengar atau pernah dengar ada seorang hakim, orang yang bijak, mengatakan, memberikan nasihat kepada istri, jika engkau ingin mengambil hati suamimu, dekatkan dirimu kepada Rabb-mu. Itu kunci. Jadi kalau kamu ingin meridhakan hati suamimu, mengambil hati suamimu, memiliki hati suamimu, jadikan dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maksudnya. Menjadi qurratul ain, penyejuk mata untuk suami. Tapi jangan tadi, nasihat tadi bukan secara mutlak. Itu syaratnya suaminya adalah seorang yang soleh. Sehingga dia mendapatkan kesolehahan istrinya, ketaatan istrinya sebagai penyejuk mata. Kalau suaminya bukan seorang yang soleh, yang terjadi akan sebaliknya. Dia mendapatkan istrinya taat kepada Rabb-nya justru gelisah. Justru tidak suka. Ini suaminya yang bermasalah. Kalau kondisi demikian, istri tetap, mana yang harus dia dahulukan? Rabb-nya. Dahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini dari sisi suami, istri menjadi qurratul ain. Dari sisi istri pun begitu juga, diperbolehkan, bahkan juga dihasung untuk berdoa dengan doa ini, agar menjadikan suaminya sebagai qurratul ain, sebagai penyejuk mata. Apa maksudnya? Bukan karena ketampanan dia, bukan karena perkara-perkara yang lain, tapi karena kesolehan suaminya, ketaatan suaminya kepada Rabb-nya. Bisa suaminya menjadi imam, menjadi qudwah bagi keluarganya, bagi dia dan juga bagi anak-anaknya. Taib. Itu makna suami menjadi qurratul ain untuk istri. Taib. Kemudian wa dzurriyyatina, demikian juga qurratul ain pada anak-anak keturunan kami. Taib. baik anak ataupun cucu-cucu, menjadi qurratul ain, penyejuk mata, bukan karena tingkah lucu mereka, bukan karena masih manisnya wajah-wajah mereka, bukan, tetapi karena kesolehan anak cucu tersebut. Itu yang menjadi qurratul ain. Taib. Qala waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah tadi juga berdoa, ya Allah jadikan kami sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai pemimpin, tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wa hadza atau wa hiya asyahidu li hadzal bab. Potongan ayat inilah yang menjadi syahid, menjadi titik utama pendalilan dari ayat tersebut untuk bab ini. Qala ya'ni ij'alna lil muttaqina a'immatan. Maksudnya adalah ya Allah jadikan kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya qatadi bihal muttaqun fi af'alina wa aqwalina. Orang-orang yang bertakwa, kaum muslimin, kaum mukminin, mereka akan menjadikan saya sebagai contoh. Mereka akan menjadikan saya sebagai suri tauladan, patokan yang diikuti. Fima naf'alu wa fima natruk, baik pada perbuatan kami ataupun juga pada ucapan kami. Apa yang kami lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh bagi mereka. Apa yang kami tinggalkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh bagi mereka. Baik. Doa ini pun saleh, boleh dan dihasung untuk setiap mukmin berdoa dengannya. Tidak harus seorang tokoh, tidak harus seorang pemimpin, tidak harus orang yang terdepan dalam komunitasnya, atau juga tidak harus cendekiawan mereka, tidak. Seluruh orang yang beriman, pribadi mereka berhak untuk berdoa dengan doa ini, saling memberikan contoh baik satu sama lain. Jadi tidak bergantung hanya pada satu orang, oh kewajiban pemimpin seperti itu, saya kan bukan pemimpin, saya rakyat biasa, saya orang biasa, tidak. Berdoalah dengan doa ini, ketika kamu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, mereka kaum muslimin, mereka orang-orang yang beriman, itu sama saja Allah menjadikan engkau sebagai imam, sebagai qudwah, sebagai contoh. Dan kebaikannya tidak hanya kembali kepada engkau saja sendiri, tidak. Kebaikannya akan kembali juga kepada mereka yang menjadikan kamu sebagai contoh, yang menjadikan engkau sebagai patokan, menjadikan engkau sebagai suri tauladan. Ketika mereka melakukannya, kebaikan mereka dapat, tambahan kebaikan juga kamu dapatkan. Dua kali untuk kita, satu kali untuk mereka. Dan ketika mereka menjadi contoh untuk orang yang berikutnya lagi, dua kali untuk mereka, satu kali untuk orang yang mengikutinya. Tiga kali untuk kita. Seterusnya seperti itu. Saat kita menjadi contoh bagi orang lain. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, menjadi contoh kebaikan itu tidak ada ruginya. Meskipun kita hanya sendirian dalam melakukan itu, kadang-kadang kan demikian manusia ini. Kok hanya saya yang melakukan ini? Yang lain kemana? Kok cuma saya yang perhatian seperti ini? Yang lain kemana? Ya akhi, kalau antum faham seperti ini tadi, itu justru keutamaan. Oh Allah letakkan saya untuk melakukan ini. Ketika nanti menjadi contoh, menjadi sebuah sumber kesadaran bagi orang lain, kita yang akan mendapatkan pahalanya. Tumbuh kesadaran saudara kita, kok fulan terus yang melakukannya, dia malu, akhirnya dia membantu, mengajak teman-teman yang lain untuk membantu. Pahala yang mereka dapatkan juga akan diberikan kepada kita. Mereka berhasil menarik orang lain lagi di jalur yang ketiga sana, pahalanya juga kembali kepada kita. Justru lebih banyak pahala yang akan kita dapatkan. Tapi memang manusia lebih mudah bosan, lebih sering merasa bosan dengan ketaatan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah enggak menjadikan kita termasuk orang-orang yang cepat bosan, cepat lelah dengan ketaatan tersebut. Kalau sekarang masih kita yang melakukan, insyaallah suatu saat Allah akan jadikan banyak orang di sekitar kita yang juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Qal wal a'immatu tashmalu al a'immata fid din. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud dalam ayat ini mencakup umum. Yang pertama, al-a'immatu fid din. kepemimpinan di dalam agama Allah. Alladhi huwal ibadatu al-khassatu bil insan, yang berupa ibadah khusus bagi seorang manusia. Yang kedua mencakup juga wal a'immatu fid da'wah, para pemimpin-pemimpin di dalam dakwah. Orang yang pertama mulai bergerak untuk dakwah Allah ini. Tayyib, mereka juga sama masuk ke dalam perkara ini yang kita sebutkan di atas tadi. Wa fit ta'lim, demikian juga dalam masalah pemberian ilmu. Ini juga bisa menjadi contoh. Sekarang kita yang menjadi contoh untuk memberikan ilmu, memberikan ta'lim. Suatu saat nanti di tempat ini akan ramai, banyak orang lagi yang bisa memberikan ilmunya, memberikan manfaat keilmuannya untuk masyarakat sekitar. Ini juga sama, orang yang pertama kali memulainya dengan sabar memulainya, dia akan mendapatkan manfaat tersebut dan dia juga teranggap sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai contoh dalam kegiatan ta'lim tersebut. Taib. Wa fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian juga imam pada perkara, contoh pemimpin pada perkara al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Wa nahyi 'anil munkar, atau melarang dari kemungkaran, sifatnya lebih umum. Taib. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, enggak usah tunggu orang lain. Selama kamu tahu itu kemungkaran dan kamu bisa mengubahnya, ubah. Segera ubah. Ketika engkau adalah orang yang pertama kali mengubahnya, maka engkau adalah imam, engkau pemimpin di dalam masalah tersebut. Thayyib. Wa ghairi dzalika min sya'airid dini wa syara'ihi, dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan syariat Islam ini. Ij'alna lil muttaqina imaman fi kulli syai', ya Allah, jadikan kami sebagai imam, sebagai pemimpin, contoh, tauladan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman di dalam segala hal yang berkaitan dengan agama mereka. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang akan memberikan petunjuk dengan urusan kami, dengan perkara kami, yakni dengan agama Allah. Sudah kita bahas, al-awamir itu adalah mencakup dua hal, perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Menjadi imam, menjadi pemimpin yang memberikan hidayah kepada manusia bukan karena kelihaian dia berbicara, bukan karena kepandaian dia mempengaruhi orang, tetapi dia menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, memerintahkan mereka kepada perintah Allah, membimbing mereka menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia tidak pandai merangkai kata-kata, meskipun dia tidak pandai dalam menyampaikan itu, tapi dia berusaha untuk bagaimana memberikan hidayah kepada manusia itu agar mereka melakukan perintah-perintah Allah, atau agar mereka menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ada sedikit komentar dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin terhadap ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini. Beliau mengatakan, walakin laital mu'allifu dzakara akhir al-ayah. Seandainya Al-Imam An-Nawawi mau menyebutkan akhir dari ayat ini, maksudnya kelengkapan ayat ini, tentu lebih baik. Li'anna Allah bayyana annahu ja'alahum a'immatan bisabab, untuk memberikan tambahan faedah bahwa Allah menjadikan mereka para imam, pemimpin-pemimpin di dalam agamanya, tokoh-tokoh di dalam agamanya, itu karena satu sebab yang telah mereka lalui. Dan sebab itu penting, bahkan dijadikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebagai pokok yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang, yaitu permasalahan kesabaran. Karena kelanjutan ayat ini, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah-perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ternyata ada dua hal yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi contoh bagi kaum muslimin. Dan dua hal itu penting. Ketika satu dari keduanya tidak bisa diaplikasikan, sulit seorang itu akan menjadi pemimpin. Yang pertama adalah masalah kesabaran. Kesabaran dalam memberikan nasihat. Kalau pada ayat yang pertama tadi kan sudah kita bahas, umum. Kita bisa menjadi imam itu umum, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin. Dalam masalah apapun, aspek dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, antum bisa menjadi imam, antum bisa menjadi pemimpin. Tapi syaratnya harus sabar. Karena untuk mengubah manusia, untuk memberikan hidayah kepada manusia, itu butuh kesabaran yang sangat. Kalau kesabaran kita ini setipis, gampangannya setipis tisu atau yang lebih tipis dari itu, mustahil kita bisa menjadi contoh. Karena sedikit-sedikit kita akan mengeluh, sedikit-sedikit akan marah, sedikit-sedikit akan begini, akan bosan, akan begitu. Karena tidak ada kesabaran. Maka kesabaran itu penting. Baik sabar dengan jenis yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, atau yang kedua sabar an maksiatillah, dari maksiat kepada Allah, atau yang ketiga sabar dari gangguan rasa sakit yang dia terima dari makhluk yang lain, dari manusia yang lain. Tiga-tiganya harus. Itu yang akan menjadikan kita sukses, menjadikan kita berhasil menjadi seorang pemimpin, seorang qudwah, contoh bagi kaum muslimin yang lain. Perkara yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita yakin dengan ayat-ayat Allah. Artinya yakin dengan syariat Allah. Lebih dipersempit lagi, punya ilmu tentang syariat Allah. Ketika kita memiliki ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, akan mantap kita melakukan sesuatu amalan. Kita yakin, pondasi kita kuat melakukan amalan itu. Ini dari kita. Kemudian ketika kita memerintahkan kepada orang lain, menjadikan itu contoh bagi orang lain, mereka pun juga akan mudah menerima karena dasarnya kuat. Nah, kalau kita sendiri kebingungan, bagaimana cara meyakinkan orang lain? Kita sendiri tidak tahu ilmunya, bagaimana memberikan petunjuk kepada orang lain? Jadi dua hal itu penting. Kita sendiri harus yakin memiliki pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat, sikap yang tegas, baru bisa menjadi contoh memberikan petunjuk kepada orang lain. Oleh karenanya sering diulang-ulang di banyak majelis, saya sering ulang-ulang kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menelurkan satu kaidah dari ayat ini tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Catat ini kaidah. Bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan bisa dicapai kepemimpinan di dalam agama Allah. Itu kunci. Bagi thullabul ilm, jadikan itu sebagai kunci. Karena itu adalah sebuah kaidah, landasan, pegangan yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari pemahaman beliau terhadap ayat tadi. Kalau kita ingin berhasil, kalau antum ingin berhasil, sabar, kuatkan kesabaran, kuatkan keyakinan. Seorang yang tidak kokoh kesabarannya, seorang yang tidak kuat keyakinannya, mustahil dia akan bisa istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga seperti itu. Ingin istiqomah, ingin thabat di atas sunnah Rasulullah SAW dengan berbagai cobaannya, dengan berbagai ujiannya, kuncinya dua itu tadi, pegang, sabar dan yakin. Memupuk keyakinan itu dengan menimba ilmu. Maka tidak mungkin orang bisa mengokohkan, menguatkan keyakinannya ketika dia terus menjauhi majelis ilmu. Mungkin dia mengaku ahli sunnah, tapi kok menjauh dari majelis ilmu? Siap-siap saja, dia sedang diintai oleh serigala. Serigala berupa apa itu? Berupa syubhat-syubhat, berupa kesesatan-kesesatan di luaran sana. Karena akan memudar keyakinan kita tentang sunnah Rasulullah SAW ini ketika kita meninggalkan, menjauhi majelis ilmu. Jadi jangan dikira perkara yang enteng menjauh dari majelis ilmu itu. Satu tali akan hilang, satu tali berikutnya akan hilang. atau kalau tali terlalu besar dari tali itu sendiri, seutas benangnya hilang, benang yang kedua hilang, benang yang ketiga hilang. Kita menyangka masih berpegangan dengan tali yang kuat, ternyata tali itu tinggal sisa beberapa benang lagi. Tidak mampu menahan diri kita ini, yang terus hidup di luaran sana tanpa terikat dengan majelis ilmu, terus dihantam oleh syubhat-syubhat di luaran sana. Maka bahayanya adalah mengintai kita, kesesatan hilang ditelan oleh perkara duniawi tadi. Taib. Dan untuk mengokohkan keyakinan itu butuh yang namanya kesabaran yang kuat. Taib. Bagaimana caranya sudah pernah kita bahas di mana? Ana lupa nama masjidnya, di Ngingas sana. 20 kaedah untuk mengelola kesabaran. Kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sudah berbulan-bulan kita bahas. Alhamdulillah juga sudah selesai. Murajaah lagi, ingat-ingat lagi kembali bagaimana cara mengelola kesabaran. Itu tidak sedikit yang disebutkan oleh beliau, 20 kaidah itu tadi. Dan semuanya tersarikan dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau sebutkan di sana contoh pengaplikasiannya. Allah taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dua ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Tapi berikutnya, hadis dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata An-Nawawi rahimahullah, an Abi Amr Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami pernah berada di siang hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimar awil aba. Tiba-tiba datang kepada beliau qaumun, sekumpulan orang. Uratun, telanjang kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai alas kaki. Mujtabin nimar awil aba, yang memakai pakaian tapi lusuh. Baik. An-nimar disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Mujtabin nimar bil jim ba'dal alif ba muwahhadah, wan nimar jam'u namirah wa hiya kisaun min sufin mukhattat. Nimar itu adalah pakaian dari katun yang bergaris. Mereka mengenakan pakaian dari katun yang bergaris. Tapi masalahnya bukan di situ. Mereka mengenakannya dengan lafaz disebutkan oleh Jarir, mujtabi. Mujtabi itu dari kata al-jaba. Jaba atau jaub, itu ketika pakaian sudah terbuka tengahnya, jadi enggak utuh lagi. Kita kenal kalau pakaian sekarang kita berjahit, dulu enggak. Ada pakaian atas, ada pakaian bawah. Pakaian atas namanya rida, pakaian bawah namanya izar. Nah, mujtabin nimar, nimar yang dipakai dengan ijtiba tadi, itu ketika kondisinya sudah usang, sudah robek di sana sini, sudah berjahit, dan juga tengahnya itu lubang. Maka sebagian para ulama menerangkan hadis ini, termasuk mereka itu datang tanpa alas kaki dan bertelanjang dada. Karena saking sudah rusaknya tadi pakaian yang dipakai itu, tengahnya sudah tidak ada bagiannya lagi dan sudah usang. Mutaqallidis suyufa ammatahum bal kulluhum min mudhar. Dan di pinggang mereka terselip sebuah pedang. Ammatuhum, kebanyakan mereka, ini perawi ragu, dia juga mengatakan bal kulluhum, atau bahkan seluruh dari mereka, min mudhar, berasal dari kabilah mudhar. Semuanya dengan kondisi seperti itu, tidak beralas kaki, pakaiannya sudah sobek sana sini, sudah usang jelek, dan hanya membawa pedang, mendatangi Nabi SAW. Kondisinya apa? Mereka datang kepada Nabi itu sudah siap perang dengan kondisi seperti itu. Sudah siap ketika diperintah oleh Nabi untuk berjihad, mereka siap keluar. Tapi kondisi mereka seperti itu, kekurangan. Mereka menenteng pedang, menenteng senjata tadi untuk menunjukkan mereka siap diperintah untuk keluar jihad. Meskipun kondisinya seperti itu. Lalu kata Jarir, fata'ammara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah, ta'ammara itu taghayyara. Berubahlah tiba-tiba wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebutkan wajah beliau pun memerah. Lama ro'a bihim minal faqah, ketika melihat kesulitan yang ada pada mereka ini tadi. Fadakhala thumma kharaja. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar. Fa amara Bilalan fa adzana fa aqama. Beliau pun memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan menegakkan salat. Selesai melaksanakan salat, thumma khotbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian berdiri dan menyampaikan khutbah. Baik. Khutbah apa ini namanya berarti? Sudah sering kita bahas sampai bosan. Khutbah apa kalau tiba-tiba? Hah? Apa? Siapa yang jawab tadi? Khutbah thari'ah. Ana sampai bosan mengucapkan khutbah. Setiap kali khutbah ada dua jenis khutbah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adah dan thari'ah. Ini termasuk khutbah yang thari'ah. Nabi SAW berkhutbah, faqala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wal ayatul lati fi akhiril hasyr. Kemudian beliau membaca ayat di akhir surat al-hasyr. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang dia berikan untuk masa mendatang, yakni hari kiamat, apa yang telah dia persiapkan. Ini isyarat agar para sahabat memperhatikan saudara-saudara mereka yang miskin, yang datang siap perang dengan kondisi seperti itu tadi, penuh kekurangan seperti itu tadi. Nabi SAW masih berkhutbah, kata Jarir Ibn Abdillah, tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi. Lalu orang-orang pun mereka bergegas memberikan sedekahnya. Datang seorang membawa uang emasnya, dinar dia. Yang lain datang membawa dirhamnya, uang peraknya. Yang lain datang membawa pakaian. Yang lain datang membawa gandum dengan sok mereka. Taib. Sa'i burrihi di sini bukan maksudnya masing-masing bawa satu sok, enggak. Tapi mereka membawa gandum dengan takaran sok. Ada yang membawa satu sok, ada yang membawa lebih dari itu dan seterusnya. Ada juga yang membawa tamar, kurma. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan, ditaruh di sana. Beliau terus berkhutbah sampai beliau mengatakan hatta qala walau bi syiqqi tamratin, meskipun kalian harus bersedekah dengan separuh biji kurma. Sepotong biji kurma. Qala faja'a rajulun minal ansari bi surratin kadat kafuhu ta'jazu anha bal qad ajizat. Lalu datang seorang laki-laki Ansar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersedekahlah meskipun hanya separuh biji kurma. Datang laki-laki Ansar bi surratin dengan satu surrah. Surrah itu takaran. Takaran dari keperluan harian. Jadi enggak mesti berapa. Di sini disebutkan laki-laki Ansar ini membawa satu takaran kebutuhan harian, entah itu baju, entah itu gandum dan yang lainnya. Dia bawa dengan kedua tangannya. Hatta kadat kafuhu ta'jizu anhu bal qad ajizat. Sampai tangannya ini enggak mampu lagi membawa. Jadi apa yang ada di rumahnya semua dibawa ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di situ. Lalu kata Jarir, thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Setelah itu yang lain pun mereka ikut pulang, mereka semua pulang mengambil apa yang ada di rumahnya, dibawa ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berkhutbah, kata Jarir Ibn Abdillah, ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Aku melihat dua gundukan besar bahan makanan dan juga pakaian-pakaian yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabatun. Aku pun melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam cerah seperti layaknya beliau apa namanya, wajahnya itu bersinar karena ada emas. Mudhabatun di situ ada dua bacaan, dua-duanya sahih. Yang pertama dengan apa yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, mudhabatun. Ini bacaan dari Al-Qadhi Iyad. Demikian juga ada yang membaca mudhanatun, seperti yang disebutkan oleh Al-Humaidi dan yang lainnya. Dan dua-duanya sahih. Intinya Nabi berseri-seri, terlihat senang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Siapa yang memberikan contoh baik di dalam agama Islam ini, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Dan dia akan mendapatkan balasan dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala dia yang beramal sempurna, pahala orang yang mengikutinya sempurna, tapi juga ditambahkan untuk dia. Jadi jangan difahami ketika saya jadi contoh ada orang yang mengikuti saya, dia akan dikurangi. Pahala saya 100, dia mengamalkan 90% untuk dia, 10% untuk saya, tidak. Dia tetap mendapatkan 100%. Saya mendapatkan 200%. Baik. Nanti ada orang lain yang mengikutinya, dia tetap dapat 100%. Orang yang lain yang mengikutinya 100% lagi, dia dapat 200, saya dapat 300. Seterusnya. Enak kan menjadi contoh yang baik. Baik. Menjadi contoh bagi orang lain dalam kebaikan. Tapi kata Nabi SAW, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha." Tetapi siapa yang menjadi contoh fil islami di dalam Islam ini, sunnatan sayyi'atan, contoh yang jelek. Baik. Kira-kira ada enggak dalam Islam itu perkara kejelekan? Maksudnya yang diperintahkan oleh Allah tapi itu jelek? Tidak ada. Jadi sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, memberikan contoh jelek di dalam Islam, berarti dia membuat satu ibadah, mencontohkan satu ibadah yang itu bukan bagian dari Islam. Ini kaitannya dengan masalah bid'ah kemarin. Baik. Maka dia akan mendapatkan wizruha, mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dosa orang yang mengikuti dia setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Kalau demikian harusnya kita takut. Kita jadi contoh jelek, kita dapat dosa 100, orang yang mengikuti kita dia juga dapat dosa 100, kita dapat dosa lagi 200. Lebih sulit. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Termasuk di dalamnya adalah bid'ah. Karena bid'ah masalah agama. Bid'ah itu tidak berkaitan di luar masalah agama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhirahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bab yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.